Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah ke negeri Syam dan Khadijah radhiyallahu taala anha melihat sifat amanah dan keberkahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan hati pada diri Khadijah, terlebih Maisarah juga mengisahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang ia lihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan pekerti, kebersihan dirinya dari berbagai aib dan cacat cela, bahkan juga menceritakan sebagian dari perkara yang luar biasa seperti naungan dua malaikat dalam setiap perjalanannya dari terik panas matahari. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari, ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ia pun mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu dari teman-teman wanitanya untuk menyampaikan keinginan Nabi menikah dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dan ternyata Nabi pun meridai permintaan tersebut, gayung bersambut. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada paman-pamannya sehingga mereka pun melamar Khadijah lewat paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Fazawwajaha ammuha bin Nabi, maka pamannya menikahkan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Bani Hashim dan pembesar-pembesar pemuka-pemuka Quraisy dengan mahar seadanya dari semampu Nabi alaihi salatu wassalam, sekitar 20 ekor unta muda, atau dikatakan pula sebanyak 6 ekor unta muda. Dan yang menyampaikan khutbah nikah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Yang menyampaikan khutbah pernikahan Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung-nyanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, karena mereka kaum musyrikin bukan orang yang tidak kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka kenal Allah, mereka menetapkan Allah pencipta yang memiliki arsy yang agung. Namun mereka mempersekutukan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Mereka mengimani rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Abu Talib menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyebutkan syarafun nasab, kemuliaan nasab Nabi dan keutamaan-keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu ia menyebutkan kalimatul aqd, akdun nikah, dan menjelaskan mahar apa yang diberikan kepada Khadijah dalam pernikahan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernikahan tersebut selesai dan terjadi setelah kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri Syam 2 bulan beberapa hari setelah kepulangan dari negeri Syam berdagang dengan membawa harta Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menikah adalah 25 tahun. Umur Nabi di saat menikah 25 tahun. Adapun Khadijah, menurut pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal, beliau berumur 40 tahun. Lebih tua 15 tahun dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Khadijah sudah janda, bahkan menjanda 2 kali dalam pernikahan dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini yang paling masyhur, umurnya 40 tahun. Tapi ada juga sebagian pendapat, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, 28 tahun umurnya. Tapi yang selama ini yang banyak kita kenal, dan itulah pendapat yang lebih dikenal, beliau telah berumur 40 tahun. Waqila ghairu dhalik, dan dikatakan pula selain daripada itu, bukan 40, bukan pula 28. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha awal kali menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Menikah pertama kali dengan Atiq. Famata anha, lalu ia meninggal. Suami pertama meninggal, lalu dinikahi oleh Abu Halah At-Taimi. Yang kedua dinikahi oleh Abu Halah At-Taimi. Famata anha aidan, ternyata ia pun meninggal juga setelah meninggalkan satu orang anak. Meninggalkan satu orang anak dari pernikahan yang kedua. Lalu barakallahu fikum, setelah kematian sang suami, banyak sekali dari tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang sangat berkeinginan untuk menikahi Khadijah. Sebagaimana telah kita gambarkan bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha min afdali nisa'i Quraisy syarafan wa malan, termasuk dari wanita Quraisy yang paling afdal dari sisi kemuliaan dan kekayaan, wanita kaya. Ternyata beliau enggan dan menolak setiap tawaran yang datang dari para tokoh-tokoh Quraisy. Sampai tibalah waktu yang kita sebutkan tadi, na'am, tumbuh dalam jiwa beliau kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasakan kehadiran Nabi alaihi salatu wasallam sebagai siraman yang menyegarkan hati beliau radhiyallahu taala anha. Sangat menginginkan kehadiran Nabi di sisi beliau alaihi radhiyallahu taala anha, sehingga terjadilah pernikahan dan mereka berbahagia. Khadijah radhiyallahu taala anha benar-benar berbahagia dalam kehidupan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang kata Syekh menyatakan yaghbatu 'alaiha al-awwaluna wal akhirun, yang sangat iri atas pernikahan tersebut orang yang pertama sampai terakhir. Tidak ada kehidupan umat manusia dalam berumah tangga yang lebih berbahagia dibandingkan kehidupan Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam adalah istri yang paling pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal. Sampai Khadijah meninggal. Jadi di saat bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi masih hanya memiliki satu orang istri, yaitu sebatas Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, Allah tabaraka wa taala menetapkan dengan hikmah dan masyiahnya semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari Maryah al-Qibtiyah. Dari Maryah al-Qibtiyah. Naam, radhiyallahu taala anha. Adapun seluruhnya dari anak-anak yang lain ini lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Semua istri Nabi, tidak ada lagi yang Allah karuniakan beliau anak, termasuk bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah yang masih sangat muda, Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi dalam keadaan gadis pun tidak Allah takdirkan untuk mendapatkan anak. Dan semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Allah yang tahu hikmah di balik itu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak? Tidak memiliki anak selain daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada anak laki-laki yang tumbuh berkembang. Biarpun dari Khadijah radhiyallahu taala anha, tidak ada anak laki-laki yang tumbuh berkembang hingga dewasa. Hingga dewasa. Padahal kalau urusan kekuatan syahwat, maka Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan keutamaan dan kekuatan melebihi atau sebanding 30 orang biasa. 30 orang kita. Dari sisi kemampuan, kekuatan syahwat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran kalau mendengar cerita bahwa pernah Nabi dalam satu malam menggilir semua istrinya. Semua istrinya dalam satu malam digilir. Bahkan hanya dengan satu mandi. Hanya dengan satu mandi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, auladuhu min Khadijah. Putra-putra Nabi dari Khadijah. Hum, mereka adalah Al-Qasim. Ini anak yang pertama. Makanya Rasul kunyah beliau Abul Qasim. Abul Qasim. Yang pertama Al-Qasim, kemudian Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, kemudian yang keenam Abdullah. Dan ada juga Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Tapi ini anak-anak dari Khadijah. Wakila gairu dzalik fi adadihim wa tartibihim. Ada juga pendapat yang menyatakan selain daripada itu dari sisi jumlah dan urutan usia. Dan urutan usia. Wa qad mata al-banun kulluhum sigharan. Anak laki-laki semuanya meninggal sejak kecil. Semua anak laki-laki meninggal sejak kecil. Amma al-banat faqad adrakna kulluhunna zamanan nubuwah. Tapi anak-anak wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, na'am radhiyallahu ta'ala anhun, mereka semuanya mendapati zaman nubuwah, mendapati zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk Islam dan semuanya pun berhijrah dari Makkah ke Madinah. Thumma tawaffahunnal maut qablan nabi. Semuanya anak-anak Nabi yang wanita meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi meninggal. Mereka meninggal lebih dahulu, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, na'am barakallahu fikum, semuanya meninggal mendahului Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Fatimah radhiyallahu taala anha, maka beliau hidup ba'dahu sallallahu alaihi wasallam sittatu ashhur. Beliau masih hidup 6 bulan kemudian, lalu wafat setelah Nabi wafat. Sebagaimana barakallahu fikum diceritakan betapa luar biasa kesedihan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan sudah semakin dekatnya perpisahan beliau dengannya dan akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka beliau begitu sangat sedih. Ternyata selang beberapa lama sangat sedih, ternyata beliau langsung gembira luar biasa. Suatu keadaan yang benar-benar mengherankan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha heran, ada apa? Tapi beliau tidak menceritakan. Kecuali setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam wafat, barulah diceritakan oleh Fatimah. Bahwa kesedihan pertama adalah karena berita Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan semakin dekat berpisah dengannya. Dan yang kedua, Nabi mengabarkan bahwa dia adalah sebagai pemimpin wanita surga. Sebagai pemimpin wanita, wanita surga. Kemudian pembahasan berikutnya adalah bina'u al-bait wa qissatu at-tahkim. Renovasi Ka'bah dan kisah pengambilan keputusan. Tatkala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 35 sana, 35 tahun, mencapai umur 35 tahun, datang banjir besar yang meruntuhkan dinding-dinding Ka'bah. Dan sebelum itu dinding-dinding Ka'bah tersebut sudah rapuh disebabkan terjadinya kebakaran. Disebabkan terjadinya kebakaran. Akhirnya kaum Quraisy merasa terdesak dan menuntut untuk direnovasi kembali dari awal. Dibangun kembali dengan bangunan yang baru. Dan mereka barakallahu fikum menetapkan di saat pembaharuan pembangunan itu, renovasi Ka'bah, alla yadkhulu fi nafaqatiha illa tayyiban. Mereka tidak akan memasukkan dana pembangunan kecuali dari yang baik-baik. Ini Quraisy ini, musyrikin. Mereka sepakat menetapkan tidak boleh ada dana merah, bahasa kita. Ya, tidak boleh ada dana merah. Semua harus yang baik. Tidak boleh seorang pun memasukkan di dalamnya hasil pelacuran. Wala bai'u riba, tidak boleh dari hasil riba. Dan tidak boleh juga dari hasil kezaliman kepada orang lain. Merampok, mencuri, atau apa saja bentuknya. Dalam bentuk kategori semua harta yang didapatkan dengan tata cara yang zalim. Nah, ini mereka sepakati dan terkumpul. Terkumpul dana itu. Tapi subhanallah, tatkala mereka akan merobohkan dinding-dinding Ka'bah itu, karena sudah benar-benar rapuh, mereka tetap takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut jangan sampai Allah menimpakan azabnya ketika mereka meruntuhkan Ka'bah. Maka berkatalah kepada mereka Al-Walid ibn al-Mughirah, inna Allah la yahliku al-muslihin. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Thumma bada'a yahdum. Kemudian ia memulai meruntuhkannya sehingga yang lainnya pun ikut meruntuhkan bangunan Ka'bah. Hingga sampai kepada qawaid Ibrahim, kepada pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka pun kemudian memulai membangun dan merenovasinya dan mengkhususkan bagi setiap kabilah bagian-bagian dari Ka'bah. Artinya bagi tugas yang ini bagian sini, ini bagian sini, bagian sini dari semua sisi-sisi yang ada di Ka'bah. Dan orang-orang yang paling mulia di antara mereka, mereka barakallahu fikum yahmilunal hijarah. Mereka mengangkut Hajar Aswad ala a'naqihim, di pundak-pundak mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pamannya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu fi man yahmil, termasuk orang yang memikul Hajar Aswad. Dan yang menangani sebagai pimpinan proyek atau apa istilahnya, menangani pembangunan tersebut adalah Al-Banna, seorang ahli bangunan Rumi dari Romawi, ismuhu Baqum, yang bernama Baqum. Ternyata barakallahu fikum sudah berjalan proses renovasi, mereka tertimpa kesempitan dana dari hasil yang baik, tentunya dari hasil-hasil yang baik untuk menyempurnakan di atas qawaid Ibrahim. Akhirnya mereka kemudian menyisakan tidak selesai sekitar seukuran sittatu azru', 6 hasta, min jihati asyimal, di bagian utara. Di bagian utara. Wabanu alaiha jidaran qasiran, dan mereka membangun tembok kecil, alamah annahu minal Ka'bah, sebagai tanda bahwa ini termasuk dari bagian Ka'bah yang mestinya mereka bangun. Cuma dananya kehabisan, tidak sampai selesai, cuma dikasih tanda. Wa hadzal juz' huwa al ma'ruf bil hajar wal hatim, dan bagian itulah yang kemudian ma'ruf dengan al-hijr. Naam, dengan al-hijr dan al-hatim atau al-hatim. Tayib, walamma wasala al-bunyan ila mawdi al-hajar al-aswad, tatkala pembangunan sampai di tempat Hajarul Aswad, sudah akan meletakkan posisi Hajar Aswad di tempatnya. Lah ternyata setiap tokoh dan pemimpin Quraisy ingin mendapatkan kemuliaan dengan meletakkannya di tempatnya. Akhirnya terjadi kemudian perselisihan, percekcokan terjadi. Siapa yang dianggap paling berhak? Dan semua orang berkeinginan dari pemimpin-pemimpin kabilah yang ada. Itu terjadi selama 4 atau 5 hari, berlangsung percekcokan, perselisihan yang luar biasa. Hampir terjadi pertumpahan darah. Disebabkan oleh siapa yang paling berhak meletakkan Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Kecuali Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi, kemudian menangani perselisihan tersebut dengan penuh hikmah, dan dia orang yang paling dituakan dari Quraisy. Akhirnya dia mengusulkan kepada mereka untuk menyerahkan urusan kepada orang yang pertama kali menjumpai mereka masuk lewat pintu masjid. An yuhakimu awwala rajulin yadkhulu alaihim minal masjid. Coba kira-kira nanti kita lihat siapa orang yang pertama kali datang ke masjid melewati pintu Masjidil Haram. Naam, dialah yang akan memutuskan apa yang mesti kita lakukan. Faqabilu dhalika, mereka pun menerimanya. Wattafaku alaihi, dan sepakat. Sepakat urusan kita, perselisihan dan pertentangan ini diserahkan kepada orang yang pertama kali datang kepada kita lewat pintu masjid. Wa kana min qadarillahi, ternyata termasuk takdir Allah Azza wa Jalla. Au anna awwala man dakhala ba'da hadzal qarar, bahwa orang yang pertama kali masuk setelah keputusan itu diambil, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, subhanallah. takdir Allah Azza wa Jalla. Falamma ra'auhu hatafu, tatkala mereka melihatnya, maka mereka memanggil. Hataf, itu memanggil, makanya telpon namanya hatif. Iya. Nah, telpon itu hatif. Dan mereka menyatakan, hadzal amin, ini al-amin, radinahu, kami ridha kepadanya. Memang, barakallahu fikum, jangankan sudah sampai tingkatan umur seperti itu, sejak kecil mereka sudah menggelari Rasulullah dengan al-amin. Maka mereka menyatakan, hadzal amin, radinahu, kami ridha kepadanya. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Falamma antaha ilaihim, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada mereka, berada di dekat mereka, wa akhbaruhul khabar, dan menyampaikan apa yang terjadi di antara mereka dari percekcokan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain wa wada'a fihi al-hajar al-aswad, dan meletakkan di kain itu hajar aswad, dan memerintahkan setiap pemimpin kabilah untuk memegang sisi-sisi kain tersebut. Ayo bareng-bareng, ini kain. Jadi tidak ada satu orang yang mendominasi, ya? Atau hanya dialah sini, aku yang pegang, tak taruh, enggak. Ditaruh di kain, ayo semua kepala-kepala kabilah mengangkatnya bersamaan. Luar biasa. Naam, dari sikap dan keputusan yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya punya andil. Tidak hanya satu orang kabilah saja atau kepala kabilah, semuanya punya andil. Karena ia diletakkan di kain, dan kain itu diangkat secara bersama, terus diangkat. Lamma wasal al-hajar al-aswad ila mawdi'ihi, tatkala mau sampai di tempatnya, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengambilnya dengan tangannya, wa wada'ahu fi makanihi, dan diletakkan di tempatnya. Wa kana hillan hasinan, dan ini penyelesaian yang tepat, radhiya bihil jami', yang menjadikan semuanya senang dan gembira. Semua punya andil di dalam meletakkan hajar aswad di tempatnya. Dan barakallahu fikum, al-hajarul aswad ini naik dari tanah pelataran tawaf sekitar 1.5 meter ketinggiannya. Amma al-bab faqad rafa'uhu, adapun pintunya mereka tinggikan sekitar 2 meter, hingga tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang memang diperbolehkan. Wa amma al-judran, adapun dinding-dindingnya, mereka tinggikan seukuran 18 hasta. Wa kanat ala nisfi min dhalik, yang sebelumnya, sebelum roboh, sebelum direnovasi, itu hanya separuh. Hanya separuh, berarti sekitar berapa? 6. Sekitar 9 kurang lebihnya. Ini 18 hasta, bukan meter ya, hasta. Hasta itu dari siku sampai jari tengah. Ada 0.5 meter? Ada ya, kurang lebih. Dan mereka barakallahu fikum nasabu fi dakhilil Ka'bah, dan mereka memancangkan di dalam Ka'bah ada 6 tiang dalam 2 baris. 6 tiang dalam 2 baris. Lalu kemudian mereka atapi, naam, setinggi sekitar 15 dhira'an, 15 hasta. 15 hasta. Wa kanat min qabl biduni saqfin wala umud, yang sebelumnya, sebelum itu tanpa atap dan tanpa tiang. Sebelumnya tanpa atap dan tanpa tiang. Kemudian permasalahan berikutnya, barakallahu fikum, insyaallah kajian ini kita berhentikan di jam 6.00. Siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sejarah Nabi sebelum diutus menjadi Nabi. Sejarah beliau alaihi salatu wassalam sebelum diutus menjadi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh berkembang sejak kecil adalah orang yang salimul akal, akalnya sehat, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, seorang yang adil, dan beliau berkembang, beranjak dewasa, dan mengumpulkan as-sifatul hamidah, terkumpul dalam diri beliau alaihi salatu wassalam, sifat-sifat yang terpuji, tabiat yang luhur. Beliau seorang yang tinggi dari sisi pemikiran yang benar, pandangan yang lurus, dan menjadi contoh puncak dalam kebaikan akhlak. Menjadi contoh puncak dalam kebaikan akhlak. Wa mahasinu al-khisal, baiknya karakter beliau, terutama yang disebutkan, tentunya ini sebagiannya, namun kita katakan apapun yang ada dari sifat kebaikan, maka semua telah terkumpul dan telah dipraktekkan menjadi tabiat yang melekat dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah kejujuran, amanah, menjaga wibawa, keberanian, keadilan, sikap hikmah, na'am, menjaga kehormatan diri, zuhud, qana'ah, santun, sabar, syukur, malu, menepati janji, tawadu, suka memberi nasihat, dan semuanya. Dikatakan bahwa misalan nihaiyan fi makarimil akhlak, menjadi puncak dan ujung permisalan dalam kebaikan akhlak. Naam. Beliau berada pada nilai tertinggi dari kebaikan. Kama qala ammuhu Abu Talib, sebagaimana dikatakan oleh pamannya Abu Talib, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi, samalul yatama ismatul lil aramili, yang berkulit putih diharapkan hujan dengan wajahnya. Samalul yatama, tempat bernaung, na'am barakallahu fikum, anak-anak yatim, ismatul lil aramili, tempat berlindung para janda. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau wusulan lirrahim, orang yang sangat luar biasa dalam menyambung tali silaturrahim, memikul beban orang-orang yang senasib, membantu orang yang tidak punya penghidupan sampai mereka memiliki penghidupan, tidak punya usaha terus dibantu sampai punya usaha. Dan beliau senang menjamu tamu dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Orang-orang yang tertimpa musibah. Oleh karena itu barakallahu fikum, nanti akan tergambar di saat peristiwa turunnya wahyu yang sampai Rasulullah ketakutan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha sempat menyatakan, la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya karena sifat-sifat yang terpuji tadi. Karena sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh kata Syekh, Allahu azza wa jalla meliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan dan pemeliharaan. Dan Allah membuat beliau benci terhadap apa yang ada pada kaumnya dari berbagai macam khurafat. Berbagai macam khurafat, keburukan akhlak, Allah telah menjadikan hati Nabi ini tidak suka kepada itu semua. Beliau belum pernah menyaksikan perayaan-perayaan syirik dan perayaan-perayaan penyembahan kepada berhala. Belum pernah satu kalipun. Dan belum pernah beliau memakan apa yang dipersembahkan untuk berhala, atau yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana la yasbir ala sima'il halif billata. Beliau tidak pernah sabar, selalu merasa marah, merasa gerah ketika mendengarkan orang-orang bersumpah dengan nama Lata, dengan nama Uzza, apalagi sampai menyentuh-nyentuh berhala atau apalagi mendekatinya. Mendengarkan orang yang sumpah dengan nama Lata dan Uzza saja beliau sudah merasa benci. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ini sebelum menjadi nabi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ab'adun nas min syurbil khamar, orang yang paling jauh dari meminum khamar. Naam, belum pernah. Padahal barakallahu fikum, setelah Islam saja datang dan khamar belum langsung diharamkan, para sahabat yang lain masih banyak. Sahabat-sahabat masih ada yang minum khamar. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meminum khamar, bahkan pun sejak sebelum menjadi nabi. Aba'adun nas min syurbil khamar. Dan paling jauh dari menyaksikan perkara-perkara yang melalaikan. Sampai disebutkan beliau tidak pernah menghadiri majlis-majlis permainan dan hiburan-hiburan malam yang menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dan tempat-tempat percintaan di kota Mekkah. Belum pernah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan itu semua. Makanya barakallahu fikum, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bi'ah at-tayyibah, bi'atul hasanah, untuk mempersiapkan Nabi alaihi salatu wassalam di kemudian hari menjadi hamba pilihannya membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tersisa 10 menit kita beranjak masuk dalam bab baru an-nubuwah wa da'wah, kenabian beliau. Permasalahan pertama adalah muqaddimat an-nubuwah, peristiwa-peristiwa yang mengawali kenabian dan kabar gembira. Wabima taqaddama dzikruhu, dengan apa yang sudah berlalu penyebutannya. Antara perbuatan kaum beliau dari kaum Quraisy dengan pribadi yang sudah tertanam dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin lebar jurang pemikiran antara beliau dengan kaum Quraisy. Dari sisi pemikiran demikian pula dari sisi amaliyah, dari sisi perbuatan. Perilaku sudah sangat jauh berbeda. Beliau merasa khawatir atas apa yang beliau saksikan dari berbagai macam kerusakan yang muncul. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menjauh dan mengasingkan diri dari mereka. Mengasingkan diri sambil memikirkan jalan yang bisa menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan dan kerusakan. Naam. Beliau merasa kasihan dengan mereka. Dan kegelisahan itu terus semakin meningkat dan semakin memuncak. Sampai barakallahu fikum, keinginan itu semakin kuat bersama dengan bertambahnya usia. Bersama dengan bertambahnya usia Nabi alaihi salatu wassalam terus. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk berkhalwat, menyendiri, dan beliau kemudian yakhlu bi ghari Hira, berkhalwat dan menyendiri di gua Hira. Nah, yang seperti yang sudah kita kenal. Hira, kata Syekh, atau disebutkan dalam catatan kaki, ismul jabal alladhi yu'raful yaum bi jabal an-nur. Hira sendiri adalah nama gunung yang dikenal saat ini dengan Jabal Nur. Yang saat ini dikenal dengan Jabal Nur, dan Gua Hira itu berada di bawahnya. Berada di bawahnya, dia adalah Gharun Latif, gua yang kecil, tuluhu yang kusu qalilan an arba'ati amtar. Panjang gua ini kurang sedikit dari 4 meter. Jadi tidak, bukan gua yang kita bayangkan mungkin dalam. Ya, panjangnya itu kurang dari 4 meter. Wa irduhu yazidu qalilan, sementara lebarnya lebih sedikit ala meter wa nisfu meter. Hanya melebihi 1,5 meter lebih sedikit. Jadi panjangnya berapa tadi? Kurang dari 4 meter, lebarnya lebih sedikit dari 1,5 meter. Nah, ini gua Hira. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, ala baqaya din Ibrahim, dengan sisa-sisa dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena memang Ka'bah sendiri dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Masih ada sisa-sisa itu. Sisa-sisa agama Hanifiyah, agama Tauhid yang diwariskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namun sudah begitu banyaknya pergeseran nilai dari Tauhid menuju syirik. Dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla menjadi ibadah kepada berhala-berhala, Latta, Uzza, Mana, Hubal, dan sampai 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah. Nah. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa dzalika min kulli sanatin syahran. Nabi menyendiri di Gua Hira setiap tahunnya selama 1 bulan. Dalam setiap tahunnya menyendiri di sana selama 1 bulan. Wa huwa syahrul Ramadan, tepatnya setiap bulan Ramadan. Tepatnya setiap bulan Ramadan. Maka tatkala beliau menyempurnakan pengasingannya di bulan itu selama 1 bulan, maka beliau pulang kembali ke Makkah di pagi hari. Wa yatufu bil bait, kemudian melakukan tawaf di Ka'bah, thumma ya'udu ila darihi, lalu kemudian pulang ke rumah. Wa qad takarrara dzalika minhu 3 sanawat. Itu sudah berlangsung selama 3 tahun berurutan. 3 tahun. Fa barakallahu fikum, falamma takamala lahu 40 sanah, tatkala sempurna umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, dan ini umur 40 adalah umur yang menjadi kematangan setiap orang, kurang lebih secara umumnya. Matangnya kedewasaan orang itu berada pada umur 40 tahun. Walaha bu'itsatir rusulu ghaliban, dan di umur ini keumumannya, mayoritasnya setiap rasul yang Allah utus berada di umur itu. Di umur berapa? 40 tahun. Keumuman para rasul yang Allah utus di umur tersebut, karena itu adalah umur yang sudah matang seseorang. Maka barakallahu fikum, mulailah setelah sempurna umur 40 tahun, mulailah muncul tanda-tanda kenabian. Penyampaian-penyampaian kabar gembira mulai nampak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ru'ya salihah. Beliau bermimpi dengan mimpi yang benar, terjadi benar-benar yang beliau impikan sebagaimana adanya. Terjadi mimpi itu kenyataannya seperti yang tergambar dalam mimpi beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana yara ad-dawu wa yasma'u as-saut. Beliau melihat sinar dan mendengarkan suara. Wa qala, dan beliau menyatakan, inni la'arifu hajaran, aku mengenal sebuah batu, mengetahui sebuah batu di Makkah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Dia pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Nah, dan ini beliau sampaikan setelah diutus menjadi nabi. Tanda-tanda itu sudah ada. Ada ucapan salam dari sebuah batu di kota Mekah. Nah, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah berikutnya adalah bidayatun nubuwah, permulaan kenabian, wa nuzul al-wahyi, dan turunnya wahyu insyaallah taala. Kisah ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi yang baik kepada kita, karena sesungguhnya barakallahu fikum, sebagaimana istilah menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Semoga semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah azza wa jalla menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau yang menegakkan sunnah-sunnah beliau, membela sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.